Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala, ya, wa na'tu, ya, wa na'tu yatba'u al-man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam i'rabnya, rafa, nasab, khafd, ya, juga masalah ma'rifah nakirah. Berarti enggak ada yang na'at ma'rifah man'utnya nakirah, enggak ada. Thumma inna rafa'a dhamira al-man'uti al-mustatira fihi tabi'ahu aidan fi tadkirihi wa ta'nisihi wa fi ifradihi wa tasniyati wa jam'ihi. Nah. Ya. Kemudian, ya, kata beliau lagi di sini, in rafa'a dhamir al-man'ut, ya. Kemudian jika dia merafa'kan dhamir man'ut yang mustatir fi, maka dia mengikuti juga, ya, dalam masalah mudzakkar dan muannasnya, mufrad tasnia dan jamaknya. Taqul qama zaidun al-aqilu, ya, al-aqilu, ah, raitu zaidan al-aqila, maratu bi zaidin al-aqili. Baik. Nah, ini kan al-aqil isim fa'il beramal amal fi'il. Nanti dia punya domir sebagai fa'ilnya. Mana? Kan dia beramal amal fi'il. Mana fa'il dari akil, domir, mustatir, takdiruhu? Huwa-huanya itu cocok gak kembali ke Zaid? Cocok. Waja'at hindun al-aqilatu, wara'aitu hindan al-aqilata, maratu bi hindin al-aqilati. Waja'at rajulun aqilun. Tuh lihat nih, nakiroh, nakiroh tuh kan. Raitu rajulan akilan, maratu bi rajulin akilin. Waja'a az-zaidani al-akilani, musanna musanna tu. Ya. Waraitu az-zaidaini al-akilaini, maratu bi zaidaini al-akilaini. Waja'a az-zaidun al-akilun, waraitu zaidina al-akilina, wa maratu bi zaidina al-akilin. Waja'a al-hindani al-akilatani, waraitu al-hindaini al-akilataini, maratu bil hindaini al-akilatain. Waja'a al-hindatu al-aqilatu, waraitu al-hindati al-aqilati, maratu bil-hindati al-aqilati. Jelas ya? Wadih. Wa in rafa'a an-na'tu isma adh-dhahira. Nah, seandainya na'at merafa'kan isim dhahir, awid dhamira al-bariza, atau dhamir yang baris, dhamir yang nampak, lam yu'tabar halul man'ut fit tadkiri wa ta'nisi wal ifradi wa ta'nisi wal jam'i, bal yu'ta an-na'tu hukmal fi'li. Nah, apabila na'at dia merafakan isim dhahir, karena na'atnya beramal amal fi'il, misal isim fa'il, atau domir baris, maka ya kondisi man'utnya itu tidak dianggap nanti pada masalah tadkirnya, ta'nisnya, mufrad, tasniah, jamaknya. Namun diberikan, ya, na'at diberikan hukum, hukum fi'il. Ya. Fa in kana fa'iluhu mu'annasan, kalau fa'ilnya mu'annas, unnisa, maka dimu'annaskan. Ya, misalkan saya katakan gini. Ya. Marartu bi rajulin. Ya. Marartu bi rajulin, kita kasih na'at. Ini yang kalau dikenal ini dengan na'at sababi. Ya. Marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Marartu bi rajulin hasanatin ummuhu. Ini na'at sababi. Atau saya katakan ini, marartu bi imra'atin qa'imin abuha. Ini na'at sababi. marartu bimra'atin qa'imin abuha. Ya, marartu bimra'atin qa'imin abuha. Abuha fa'il dari qa'imin. Nah, ya, kok bukan qa'imatin? Karena yang qa'im itu abuha. Gitu. Paham gak sini? Ya. Baik, sama saya misalkan gitu. Ya. Ja'a Zaidun qa'imatun ummuha. Ya. Qa'imatun ummuha. Ummuha fa'il dari qa'imah. Qa'imah na'at dari mana? Zaid. Ini namanya na'at sababi. Dia mumti udah diajarin belum? Udah belum? Enggak ya? Itu adanya di Tuhfah Usobiyah ya. Wa yustamalu. Nah, ini perhatikan. Fa in kana fa'iluhu mu'annasan, fa'ilu mu'annas, fa'il dari apa namanya? Sina'at. Ya, kan kalau na'at itu merofakkan, merofakkan berarti menjadikan dia fa'il. Ya. Merofakkan isim dhahir atau dhamir baris, maka enggak dianggap keadaan man'utnya. Ini man'utnya nih, si Zaid, enggak dianggap. Apakah dia mudzakkar, mu'annas, mufrad, jamak, musanna enggak? Diberikan hukum na'at, hukum fi'il. Maka dia fa'il dari itu. Nah, sama kayak saya katakan, ja'at hindun qa'imun abuha. Ya. Ja'at hindun qa'imun abuha. Abuha. Ya, bukan ya. Ja'at hindun qa'imun abuha. Enggak dianggap man'utnya. Yang dianggap udah selesai di sini. Ya. Ngerti enggak? Ini na'at sababi. Kalau itu dhamirnya kembalinya ke mana? Kok umuha sih? Umuhu ya? Ah, ini sebalik sih. Ja'a Zaidun qa'imun qa'imatun ummuhu. Ummuhu. Bukan umuha. Kok jadi umuha sih? Ingatnya muannas aja. Ini sama ini. Ra'a itu hindan qa'imun abuha. Enggak dilihat lagi keadaan si man'ut. Enggak dilihat lagi. Masalah tazkir ta'nis, mufrad, musanna, jamak enggak dilihat lagi. Udah dia, dia na'at. Nah, berarti dia diberikan hukum fi'il. Berarti ini fa'ilnya. Namun ada indikasi ini kembali ke sini. Ha, ke hindun. Fa in kana fa'ilu mu'annasan unnisa, kalau fa'ilu mu'annas ya jadi mu'annaskan. Wa in kana al-man'ut bihi mudzakkaran, walaupun fa man'utnya mudzakkar. Wa in kana fa'ilu mudzakkaran dzukkira, karena sekarang kalau fa'ilu mudzakkar ya jadi mudzakkarkan walaupun man'utnya bihi mu'annasan. Wa yusta'malu bil lafdzil ifrad wa la yusanna wa la yujma. Nah, yang digunakan lafadz mufrad, enggak boleh dimusannakan atau dijamakkan. Taqul ja'a Zaidun qa'imatun ummuhu. Wajat hindun al-qa'imu abuha. Watakul marartu birajulin qa'imatin ummuhu. Wabimra'atin qa'imin abuha. Watakul marartu birajulaini qa'imin abuhuma. Ya. Wamarartu birijalin qa'imin aba'uhum. Ya. Baik. Nah, perhatikan. Na'atnya itu yang beramal amal fi'il tetap mufrad. Tetap mufrad. Ya, perhatikan marartu bi rajulaini qa'imin abuhuma. Ya. Taib abauhum bi rijalin abauhum. Namun qa'iminnya itu tetap mufrad karena seperti fi'il qoma rijalun qoma rajulani qoma rajulun. Sama kan? Koma-koma semua. Illa anna sibawih qalat, namun sibawih mengatakan fama fi ma idza kana al ismu al marfu bin na'ti jam'an. Nah, sekarang kalau isim marfu yang dengan na'at tadi jamak, kalau misal di akhir, semisal contoh yang terakhir yaitu maratu birijalin qaimin abauhum fal ahsanu binati, maka yang bagus, lebih bagus pada naat apa? An yujma, dijamak dengan jamak taksir fayuqal marartu birijalin qiyamin abauhum, bukan qaimin tapi qiyam. Wa marartu birajulin qu'udin gilmanuhu qu'ud, bukan dengan qa'id. Ya, taksir fahuwa afsahu min qaimin abaihim wa qaidin gilmanuhu. Ya, ini lebih afsah, lebih fasih, yang itu debil ifrad dengan mufrad. Wal ifradu kama taqaddama afsahu min jam'it tashih. Namun kalau dimufradkan, qaimin itu lebih sahih, lebih fasih daripada jam'at tashih. Jam'at tashih itu jamak mudzakkar salim. Itu lebih bagus daripada antum katakan marartu birijalin qaimina abauhum. Lebih bagus qaimin, namun lebih bagus lagi pakai jamak taksir qiyamin gitu. Wa hadhihi amsilatun na'ti ar-rafi'i lil ismi adh-dhahiri. Ini contoh-contoh na'at yang merafakkan isim dhahir. Wa misalur rafi'i lidhamiril baris. Nah, kalau contoh sekarang na'at yang dia merafakkan, dia beramal kepada dhamir baris, dhamir yang nampak, qauluka ja'ani gulamum ra'atin daribtuhu hiya. Telah datang padaku budak seorang wanita, daribatuhu hiya. Daribatuhu hiya, yang apa namanya, yang wanita tadi memukul si budaknya. Ya, daribatuhu ja'ani gulamum ra'atin daribah, kan daribah kan ya, ad-daribah gitu. Nah, ad-daribah na'at dari mana? Dari si loh, kok dari gulam? Yang mukul siapa? Imro'ah, si tuan putri atau si gulam budak? Yang memukul siapa? Si tuan putri. Berarti daribah na'at dari, nah ya. Nah, dia meropakan dhamir baris daribatuhu. Nah, haknya itu di daribatuhu itu maf'ul. Ya. Taib. Atau apa? Daribatuhu bukan maf'ul, apa namanya? Daribatuhu hiya. Apa namanya? Mudhofun ilai. Waja'atni. Ya, ummahu waja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Telah datang kepadaku budak seorang pria, daribuha, yang pria tersebut memukulnya, huwa. Waja'ani gulamu rajulainin, rajulaini daribuhuma, waja'ani gulamu rijalin daribuhuhum. Ya. Nah. Maka ja'ani gulamu imra'atin, gulam fa'il dari ja'a ni nun wiqayah, ya'nya domir mutakalim, imra'atin mudhofun ilaih, daribatu na'at ni gulam isim fa'il beramal amal fi'il, ha mudhofun ilaih, idafatil ismil fa'il ila maf'ulihi, hiya fa'il. Nah, hiya fa'il dari mana? Dari daribah. Ya, sama waja'ani gulamu rijalin daribuhuhum, hum fa'il dari daribu. Taib. Qala asy-syari wa qawlu wa na'tu yatba'u al-man'ut ila akhir. An-na'tu yanqasimu ila qismain. Na'at terbagi menjadi dua, hakiki wa sababi. Nah, yang terakhir itu yang tadi saya bahas tadi itu sababi. Fal hakiki marafa'a dhamiran mustatiran yaudu alal man'ut. Nah, kalau yang hakiki na'atnya itu hanya merupakan domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Contoh, ja'a zaidun al-akilu. Perhatikan, al-akilu na'tun hakiki li zaidun wa huwa ismul fa'ilin ya'malu amal fi'li. Dia isim fa'il beramal amal fi'il. Nah, kalau dia beramal amal fi'il, berarti dia punya fa'il. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Huwanya itu ya'udu alal man'ut, kembali kepada man'ut. Man'ut itu siapa? Zaidun. Wa hukmuhu annahu yatba'u man'utahu. Hukumnya dia mengikuti man'utnya. Fi arba'atin min asyaratin. Ya, dari 4 dari 10 kemungkinan. Yaitu apa? Wahidun min aujuhil i'rab, satu dari aujuhil i'rab as-salasati, dari tiga i'rab, ya, apakah rafa, nasab, khafad, wahidun minal ifrat wa tasniyah wal jama', salah satu dari tiga, apakah dia mengikuti mufrad, tasniyah atau jama'nya, wahidun minat ta'rif wa tankir, dan mengikuti salah satu, ma'rifah atau nakirah. Ini kalau na'at hakiki. Ja'a Zaidun al-Aqilu. Enggak mungkin ja'a Zaidun aqilun, ya. Ja'a Zaidun al-Aqilu. Enggak mungkin ja'a Zaidun al-Aqilani. Enggak mungkin. Ja'a Zaidun ja'a Zaidun al-Aqilah. Enggak mungkin. Pasti dia sama dalam i'rab, ya, musanna, mufrad atau jamak, atau juga dalam masalah ma'rifah atau nakirah. Baik. Wahidun minat tadkir wa ta'nis, ya, juga masalah mudzakkar atau mu'annas, kal misal al-mutaqaddim. Fa inna na'ta huwa al-aqilu, na'at yaitu al-aqilu, tabi'a, ya, man utahu, dia mengikuti man'utnya, wa huwa zaid fi raf'i wal ifradi wa ta'rifi wa tadkir. Dalam masalah rafa, i'rab, ifrad, bilangannya, mufrad, ta'rif, ya, di, ya, ma'rifatnya, dan juga tadkir. Ya, karena ja'a Zaidun, Zaidun mudzakkar di situ, mufrad, marfu, juga dia ma'rifah alamiah. Maka al-aqilu mufrad, mudzakkar, marfu dan ma'rifah. Pakai al, ya. Fa in qulta Zaidun ra'aitu Zaidan al-aqila fa fihi an-nasbu badalu raf'i wa baqiyatul awjuh. Sama kalau antum katakan ra'aitu Zaidan al-aqila, di sini nasab sebagai pengganti rafa yang tadi. Nah, sama sisa yang lain gitu juga. Sama kayak antum katakan maratu bi Zaidin al-Aqili. Fa in qulta maratu bi Zaidin al-Aqili fa fihi al-khabdu badalu nasab wa baqiyatul awjuh. Ya. Wa in qulta ja'at Hindun al-Aqilatu ra'aitu Hindan al-Aqilata maratu bi Hindin al-Aqilati fa fiha at-ta'nisu badalu tadzkir wa baqiyatul awjuh. Sama ini, ya. Wa in qulta ja'a rajulun aqilun ra'aita rajulan aqilan maratu bi rajulin aqilin fa fiha tankir badalu ta'rif wa baqiyatul awjuh. Wa baqiyatul amsilati fiha at-tasniyatu awil jam'u. Nah, contoh-contoh yang lain bisa kita kasih tasniyah, musanna atau jama' badalul ifrad sebagai pengganti dari mufrad. Wa baqiyatul awjuh dan yang lainnya, aspek-aspek yang lainnya. Anak tu fi hadhil amsilati kulluha rafi'un li dhamiril man'uti al-mustatiri fihi. Na'at di sini semua pada contoh-contoh tadi merafakkan dhamir man'ut, ya, yang mustatir, yang kembali kepada si man'ut, wa yusamma hakikiyan, dinamakan ini na'at hakiki kama taqaddama. Nah, sekarang an-na'at sababi, apa itu? Ma rafa'a isman dhahiran, dia merafakan isim dhahir kayak tadi nih, qa'imatun ummuhu, ya. Merafakan isim dhahir, kan ummuhu isim dhahir. Ra'aitu Hindan qa'imun, ya. Ra'aitu Hindan, qa'imun, berarti apa? Qa'iman abuha, qa'iman abuha, bukan qa'imun. Ya, kan dia na'at, ya. Maratu bi Hindin qa'imin abuha. Taib. Na'at sababi marafa isman dhahiran, merupakan isim dhahir muttasilan yang bersambung dengannya bi dhamirin ya'udu 'alal man'ut, dengan dhamir yang kembali kepada man'ut. Abuha, haknya itu kembali pada man'ut. Au dhamiran barizan, atau dhamir baris kayak tadi marartu, ya, bi rajulin kayak tadi marartu bi rajulin, da, apa namanya, marartu bi rajulin, marartu bi gulami rajulin daribuhu huwa, atau marartu bi amati rajulin, ya, bi amati rajulin daribuha huwa, ya, daribuha huwa. Baik. Ya, ja'ani gulamu imra'atin daribatuhu hiya, gitu kan. Nah, itu yang bagus contohnya. Ya. Ja'a Zaidun al-aqilu abuhu, fal-aqilu na'tun sababi li Zaidin, li Zaidun. Wa wasmu fa'ilin ya'malu amal fi'li abuhu fa'ilun. Al-aqilu huwa mudaf, al-haq mudafun ilai ya'udu ala Zaid. Nanti kita terusin lagi besok, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.